niyatus salihah. Maka ini bukan niat yang saleh. Maka ruh dari salat itu adalah kuwatul niyah, kuatnya keinginan dia dalam niat untuk salat. Kuat keikhlasannya pada Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Kuat khusyuknya dan hadirnya hati dalam salat. Fa'idan niyyah wal ikhlas wal khusyu' wa hudur qalbi fil musalli sayakunu yastanibu ani al-fahsyai wal munkar. Maka ketika seorang menghadirkan niat dan keikhlasan serta khusyuk dan hadirnya hati dalam salat bagi orang-orang yang salat, maka dia bisa menjauhi perkara yang keji dan mungkar setelah dia mendatangi apa rukunnya, wajibnya dan sunah-sunah dalam salat. Fa inna salata tashtamilu ala arkanin wa munajatin wa af'alin. Karena salat itu juga mencakup ya rukun-rukun adkar. Selain rukun wajib dan sunnah, maka salat itu mencakup atau terdiri dari zikir-zikir, munajat, permohonan, ya, wa'af'al dan perbuatan-perbuatan. Wa ma'a'adami hudurul qalbi la yahsulul maqsuda bil adkar wal munajah. Ketika seorang sudah ada zikirnya, ada munajatnya, ada perbuatannya, menghadirkan rukun, menghadirkan wajib dan menghadirkan sunnah-sunnah salatnya, tapi bersama itu dia tidak hadir hatinya dalam salatnya, maka tidak akan pernah sampai pada tujuan dari apa yang dia maksud dari ucapan zikirnya, dari munajat-munajatnya, daripada perbuatan-perbuatannya. Artinya tidak berguna, ya, tidak sampai kepada apa yang diinginkan dia dan diinginkan Allah Subhanahu wa taala salatnya. Seperti seorang meminta sesuatu tapi tidak memahami sesuatu itu atau tidak menghadirkan hati dalam permintaannya, hanya sekedar meminta, ya, maka dia tidak akan sampai tujuan dari apa yang dia inginkan. Kenapa demikian? Saya mengatakan li anna nutqa idza lam yu'rabu amma fi dhamir kana kama salil hadyan. Karena sungguhnya ucapan permohonan zikir-zikir itu apabila tidak dirasakan apa yang ada dalam jiwanya, dalam hatinya, kama salil hadyan, seperti orang ngigo saja, seperti orang yang mabuk, seperti orang yang ngelantur ucapannya karena dia tidak memahaminya. Orang yang mabuk, kalau dia yang berbicara itu dia sadar tidak? Tidak sadar, tidak memahaminya. Atau orang yang mengigau, kalau ada anak atau kita tidur mengigau, dia paham tidak dari apa yang dia igaukan? Tidak paham. Nah, begitulah kira-kira orang yang salat, yang tidak hadir hatinya dalam setiap ucapan, setiap munajatnya, setiap gerakannya. Maka diibaratkan seorang yang mabuk dan mengigau, karena dia tidak memahami dan tidak merasakan hadirnya salat tersebut. Salat sebatas ucapan dan gerakan. Wa kadzalika la yahsulul maqsuda minal af'al. Begitu juga tidak akan sampai maksud tujuan dari apa yang diingin dari gerakannya. Hinama sujud, hinama nasjud wa narka. Ketika kita sujud, kita ruku, kita tidak merasakan bagaimana kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sedang merasakan bagaimana bahwa ibadah yang semacam ini, perbuatan ini tidak boleh diberikan kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya kita saat itu hadir hati kita, ya, memahaminya dan seterusnya. Li'annahu idza kana al-maqsuda min al-qiyami hidma wa min ar-ruku'i wa sujudi dhulli wa ta'dim wa lam yakun al-qalbu hadiran lam yahsul al-maqsud. Karena kalau yang diinginkan atau yang dimaksudkan dari berdiri itu adalah khidmat. Jadi salat itu mesti ketika berdiri dia ada khidmat, ada ketenangan, ya. Wa min ar-ruku'i wa sujudi wa ta'dim, dan ketika seorang sedang ruku dan sujud itu adalah sedang merendahkan dirinya dan mengagungkan Rabbnya jalla fil ula, maka bila tidak hadir hati padanya, maka tidak akan sampai tujuan salatnya. Subhanallah. Jadi ketika kita berdiri, kata Syekh, ini kita sedang khidmat. Kita bertakbir Allahu Akbar, kita membaca istiftah, membaca Al-Fatihah, membaca surat. Mungkin bacaannya panjang. Apalagi Ustaz Ibrahim, Masya Allah. Panjang betul. Alhamdulillah. Tapi sepanjang kita membaca surat yang panjang itu tidak hadir hati, maka tidak ada kehidmatan dalam salat kita. Bila antum baca surat dalam salat itu panjang, pahalanya banyak. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan 3 ayat yang dia baca dalam salatnya itu lebih baik daripada apa? Mendapatkan onta yang gemuk lagi bunting dan beranak. Subhanallah. Tentunya itu 3 ayat saja. Bagaimana kalau lebih? Oh, kalau Ustaz Ibrahim, Masya Allah. Ini mana Ustaznya? Hampir 1 juz. Alhamdulillah. Ya. Tapi bila antum sholat panjang ini kemudian tidak dihadirkan hati di sana, maka tidak ada khidmat, tidak ada kenikmatan. Ya, mesti panjang atau tidak panjangnya bacaan kita, terutama dalam Al-Fatihah, mesti ada apa? Khidmat. Mesti ada penghayatan pada ayat tersebut sehingga terasa kita ini dalam kenikmatan berdiri. Kita sedang menghadap Allah, siap dalam menghadapinya, melayaninya. Kemudian ketika ruku, ketika sujud, kata Syekh, itu sedang menghinakan diri kita. Li'anna ruku awas sujuda wa dhulli. Karena ruku dan sujud adalah penghinaan diri, merendahkan diri, dan itu tidak boleh kecuali pada Sang Pencipta, itu Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ketika ruku itu kita sedang menghinakan, merendahkan diri kita. Bila kita sedang merendahkan diri kita, berarti kita sedang mengagungkan zat yang sedang kita ruku dan sujud dengannya. Jadi ketika kita ruku dan sujud itu mesti ada kerendahan jiwa kita dan mengagungkan dengan ruku dan sujud itu kepada zat yang sedang kita sembah. Makanya tidak boleh seorang merendahkan dirinya kepada orang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Usul Salatha beliau menyebutkan tentang al-ibadatu bi ma'nal 'am, ibadah makna secara umum. Beliau mengatakan al-ibadatu bi ma'nal 'am, ibadah dengan makna umum adalah apa? Ada apa ibadah? An ta'budallaha bi mahabbatin wa ta'dimin wa dhullin, ya, ala syariati Muhammad asharatillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang dianggap beribadah kepada Allah secara makna umum, bahwa seorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan dan pengagungan serta merendahkan diri, menghinakan diri kepadanya sesuai dengan syariat-syariatnya. Kemudian beliau menjelaskan pemakna dzul, pemakna merendahkan diri di sana adalah la yasluh ibaratul abdi ma asy-syu'uri fadaili fadluhu Allah fadliha. Jadi tidak dianggap sah, tidak benar ibadah seorang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merasakan dirinya punya keutamaan. Dirinya punya apa? Keutamaan. Merasa dirinya punya orang yang utama, merasa dirinya punya keutamaan. Limadha? Li'anna al-ibadatillahi Subhanahu wa taala, karena ibadah kita kepada Allah adalah sedang menghinakan diri kita, merendahkan diri kita. Walasiyam shalah, apalagi salat. Terutama pada ruku dan sujud itu sudah menunjukkan kita sedang merendahkan diri jiwa kita kepada zat yang kita ibadahi. Sebagaimana mungkin orang-orang kufur itu merendahkan diri pada orang lain. Kita melihat seorang raja zaman dulu itu di, apa, kalau kita mau datang ada yang sungkem gitu ya, ada sujud atau pulangnya itu tidak boleh berpaling ke belakang gitu ya, mundur gitu ya. Nah, ini sedang menghinakan dirinya kepada sang raja. Fahada haram, dan ini haram. Ya. Tapi seorang hadirnya hatinya dalam salat, terutama dalam ruku dan sujudnya, di dalam merendahkan dirinya dan juga mengagungkan Rabbnya, maka ini akan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dia bisa mencegah dirinya dari keburukan-keburukan. Fa innal fi'la mata kharaja an maqsudihi baqiya suratun la'tibara biha. Sesungguhnya perbuatan dari ibadah-ibadah kita apabila keluar daripada tujuan gerakan itu, maka yang tersisa hanyalah gambaran-gambaran gerakan semata yang tidak ada nilainya sama sekali. Jadi mungkin orang kita sholat siang dan malam, gerakan-gerakan itu ya hanya gerakan itu saja, la qimatalah, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat kita tidak menjadikan kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena di sini disebutkan oleh Syekh tentang dalilnya pada surah Al-Hajj 37, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berkata, "La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Karena daging-daging yang kita sembelih dan darah-darah yang kita kucurkan dari sembelihan kita itu tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Ketakwaan kalian. Jadi Allah itu tidak mendapatkan apa? Dari keuntungan dari ibadah kalian. Keuntungan ibadah kalian kepada kalian. Ketika kita menyembelih kurban itu, siapa yang perintah? Allah Subhanahu wa taala kan, ya. Kemudian kita juga yang makan, kita yang beli, ya kan? Kita juga yang makan. Mana buat Allah? Enggak ada. Yang sampai dari ibadah kita itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taat itu mesti hudurul qalb, adanya apa, hadirnya hati, yang di situ bermuaranya niat, di situ bermuaranya keikhlasan, di situ bermuaranya apa, kekhusyuan, ya. Semua ini bermuara pada hatinya, ya. Habis waktunya. Ini kapan selesainya nih kalau gini, ya? Teruslah, ya. Wal maqsud annal wasila ila Allah ta'ala wal wasfi ladhi istawla ala qalbi hatta hamala ala imtisalil awamir al matlubah falabudda min hudurul qalbi bis salah walakin yusami syari fi ghaflati tutra li'anna hudurul qalbi fi awaliha yunshabu hukmuhu ala baqiyatiha. Jadi yang dimaksud, yang di atau khulasa dari kesimpulan dari apa yang disebutkan Syekh rahimahullah taala, bahwasanya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat ibadah kita adalah mesti hadirnya hati, hadirnya keikhlasan niat dan kekhusyuan dalam hatinya, sehingga dia bisa apa, melaksanakan perintah-perintah Allah yang diminta itu dengan khusyuk, dengan seksama, bukan sekedar ibadah, bukan sekedar menjatuhkan atau bukan sekedar melaksanakan perbuatan, ya, bukan sekedar melepaskan kewajiban, tapi lebih daripada itu dia ingin kualitas dan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka semua itu mesti dihadirkan hati dalam setiap ibadah, terutama ibadah-ibadah yang pokok seperti salat dan lain-lain. Tapi saya di sini menyebutkan walakin yusamu syari, tapi syariat ini memberikan keringanan, memberikan toleransi kepada hati-hati yang lalai, tapi lalainya itu lalai tori, artinya tidak dari awal disengaja, tapi di tengah-tengah ibadah kadang kita lalai. Maka hal semacamnya ditoleransi, ya, karena hukum itu berlaku dari awalnya. Ya. Jadi ketika kita di awal berusaha untuk ikhlas, untuk khusyuk, menghadirkan niat dan seterusnya, kemudian di tengah-tengah kita ada kelalaian, maka tidaklah mengapa. Tapi tentunya berusaha untuk mengembalikan keusuhan kita, hadirnya hati kita dalam ibadah, terutama ibadah salat. Masya Allah, ya. Cuma berapa paragraf ya ini, ya. Ya, di situ berapa? 3 paragraf mungkin, ya, atau 4 paragraf. Baik, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini kita belum sampai membahas kepada al-ma'ani allati tatimu biha hayatus satr, yaitu makna-makna atau faktor-faktor yang bisa menjadikan sempurna, ya, kehidupan hati seorang dalam salat, akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah mungkin dalam kesempatan yang akan datang. Namun dari apa yang disebutkan beliau rahimahullah taala, ini tentang bagaimana sikap kita, hati kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam ibadah-ibadah yang diagungkan Allah itu sendiri, ya, dan dimuliakan oleh syariatnya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka terutama dalam salat, ikhwatul iman, salat sudah banyak sekali keutamaannya yang tidak perlu kita sangsikan dan tidak perlu kita bahas panjang lebar, karena sungguhnya kita sudah mengetahuinya, keutamaan di keutamaan salat. Satu hadis cukup untuk mengatakan salat adalah ibadah yang agung, di mana Allah, ya, akan menghisap pertama kali amalan hamba kepadanya adalah salatnya. Bila baik salat tersebut, baik seluruh amalannya. Bila buruk, buruk seluruh amalannya. Jadi sesungguhnya amalan seluruh kita itu, ya, diwakilkan kepada salat. Sebagaimana amalan jasad ini semua diwakilkan pada hati. Ya. Jadi jasad kita ini semuanya diwakilkan pada hati. Bahkan seorang ulama mengatakan, wahai hati. Ya. Dalam bahasa wahai hati, sungguhnya kami berserah diri kepadamu. Kami pasrahkan kepadamu. Ya. Maka hati ini, ketika hati baik seorang, maka anggota badannya akan menjadi baik. Ya. Begitu pula seorang, seluruh peribadatan kita itu diwakilkan kepada salat. Karena Nabi mengatakan, bila baik salatnya, baik seluruh amalannya. Bila buruk salatnya, buruk amalannya. Ini orang yang buruk salatnya berarti orang yang masih melakukan salat. Maka bagaimana mungkin orang yang tidak salat? Kadang sebagian kita baik akhlaknya kepada sesama, tidak pernah mengganggu dan seterusnya, tapi dia tidak pernah ibadah kepada Allah, terutama salat. Maka benar seorang ulama, bila seorang menegakkan salat dalam hidupnya bersama kewajibannya, kafir tetap. Bahannya qaulun sahih, ini perkataan yang sahih, dan ini mayoritas para ulama qadiman wa hadithan. Orang yang mengakui kewajiban salat tapi dia tidak mau salat karena kemalasannya atau tidak menganggap berarti baginya selama hidupnya, maka kharijun min hadul iman, dia keluar dari batasan keimanan. Nah, subhanallah. Tetapi bersama kita berusaha melaksanakan salat, tidak meninggalkannya terutama yang wajib, itu tidak cukup hanya melaksanakan gerakan dan ucapan semata, sampai juga hudurul qalbi, ya, yaitu hadirnya hati, wa niyatun salihah, hadirnya niat yang saleh, dan menghadirkan kekhusyuan. Khusyuk artinya fokus dalam salat, konsentrasi dalam salatnya, ya, menghayati makna-makna yang terkandung dalamnya, dalam gerakan, dalam bacaan, dia memahaminya. Fokus, ada fokus. Sehingga ketika ketinggian fokus seorang dalam salat, sebagaimana kita dapatkan dalam salatnya Abdullah bin Zubair, dalam salatnya Muslim ibnu Basar, ya, dan bagaimana wudu dan salatnya Ali bin Husain bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, ini adalah menakjubkan. Ya, ini adalah menakjubkan. Bahkan seorang sahabat itu ada yang dia salat dan terpana, dan dia tetap melanjutkan salatnya. Ini lebih tinggi lagi. Dia salat berdiri kemudian dipanah oleh musuh, dan dia tidak membatalkan salatnya, dia selesai sampai salatnya. Allahu Akbar. Seakan-akan dia tidak merasakan darahnya terkucur, dagingnya terluka dan tersobek. Ini apa? Karena ketinggian fokus dia, ya, dan ihsan dia, baiknya dia dalam peribadatan, karena dia yang sedang dia hadapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini derajat yang tinggi seorang dari kekhusyuan. Ya, walaupun kita tidak sampai setinggi itu, minimalnya dengan penjelasan apa yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala, ini bisa memotivasi kita bagaimana ibadah kita dibanding mereka sungguh sangat jauh. Maka tentunya kita mesti mengejarnya, berpacu dengannya, jauh berusaha lebih baik daripada sebelumnya. Baik, ikhwatal iman yang berarti Allah Subhanahu wa taala, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dengan pembahasan ini memperbaiki hati kita yang lalai, memperbaiki jiwa-jiwa kita yang malas. Ya, karena fungsi dan tujuan dari kitab ini adalah adab wal akhlaq wa tazkiyatun nafs. Ya, tentang membahas akhlak, adab seorang baik kepada Allah atau kepada samanya, dan juga pensucian jiwa. Pensucian jiwa berarti kita berusaha untuk memperbaiki diri, bukan mentazkiyah nafsi, bukan mensucikan diri kita dengan mengatakan kita orang yang baik, tidak. Tapi artinya apa? Kita melebur dosa-dosa dengan kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Allahu ta'ala alam bisawabi. Ada pertanyaan? Pak, ya, ini masalah sholat kan masalah yang sudah maklum wal mafhum, ya. Baik, kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.